Mitra Bisnis, hingga akhir November lalu, realisasi belanja pemerintah pusat baru sekitar 70% atau masih ada sisa anggaran Rp290 triliun untuk dihabiskan dalam satu bulan terakhir ini. Jika dihitung dari jumlah efektif hari kerja, spending anggaran diperkirakan sebesar Rp29 triliun per hari. Ada komentar, manajemen anggaran seperti ini tidak efektif dan tidak heran ada banyak iklan layanan masyarakat yang dibuat-buat oleh kementerian di bulan ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Pak Ade, apa komentar Anda? Pertama adalah ketidakfokusan di dalam merumuskan rencana kerja tiap-tiap kementerian. Jadi fokus kerja mereka sebetulnya hanya satu kuncinya, pelayanan kepada publik, pelayanan kepada masyarakat. Jadi kementerian-kementerian itu tidak fokus apa yang ingin diberikan kepada masyarakat yang terbaik bagi pembangunan masyarakat ataupun yang lebih jauhnya adalah yang sering dikatakan oleh Presiden itu adalah tentang projob. Hampir semua kementerian suka melepaskan atribut ataupun filosofi yang disampaikan yaitu projob itu. Sehingga akhirnya hanya membuat program-program asalan yang membuat pemerintah yang tidak berdaya hasil dan tidak memberikan daya guna kepada masyarakat secara umum. Sehingga program itu terlalu diadakan tanpa suatu program yang belum ternilai. Sehingga ukuran yang dipakai oleh pemerintah hanya pertumbuhan sekitar 6,5% dan menurut saya itu tidak cukup karena itu merupakan hasil yang boleh dikatakanlah autopilot bukan hanya oleh anggaran yang seharusnya memberikan pelayanan publik. Dimana di satu sisi infrastruktur miskin sekali pertumbuhannya dan tentu itu harus dialokasikan lebih dalam lagi ke infrastruktur seharusnya dibandingkan dengan kepada yang lain-lain. Dan tentu lebih banyaknya adalah belanja barang modal. Barang modal yang dibelanjakan tidak lain adalah di tiap kementerian selalu membeli mobil dinas yang harganya super wah. Dan inilah yang menurut kami ini kurang efisien dan efektif. Programnya itu sangat miskin akan inovasi, sangat miskin akan efisiensi daripada program kerja pemerintah ini. Tentu ini memerlukan suatu dorongan dari kita semua untuk supaya birokrasi ini diberdayakan. Karena terus terang mungkin kita juga harus melihat kapabilitas dan kapasitas birokrasi kita ini ya boleh dikatakan sangat minim ya. Dibandingkan dengan birokrasi di tetangga-tetangga kita seperti Malaysia maupun Thailand. Jadi itulah barangkali yang perlu kita berdayakan itu adalah kapasitas-kapasitas lapangan kerja maupun kapasitas daya pikir, daya olah daripada masyarakat ataupun birokrasi. Nah, melihat ketidakfokusan kerja di masing-masing kementerian itu, apa yang harus dilakukan agar perencanaan proyek ke depannya bisa berjalan dengan baik, Pak? Harus ada kontrol dari berbagai pihak, khususnya kontrol dari instansi-instansi yang ada, yaitu baik BPKP atau inspektorat, sehingga semuanya ini merupakan instrumen-instrumen untuk mengontrol sejauh mana pipa ini terpakai dengan baik, dengan program-programnya yang baik. Jangan membuat program-program yang kurang baik. Gitu. Dengan banyaknya sisa belanja pemerintah, berarti banyak juga proyek yang tidak terrealisasi. Nah, sebaiknya dialokasikan kemana sisa anggaran itu, Pak? Pertama, ya harus untuk infrastruktur dan infrastruktur kembali lagi, sehingga masyarakat bisa menikmati infrastruktur, baik di jalan-jalan pedesaan, jalan-jalan negara, atau pelabuhan-pelabuhan, sehingga ini benar-benar bisa dipakai dengan baik. Ada saran, Pak, untuk pemerintah terkait perancangan anggaran kerja? Ya, lakukan pelelangan sedini mungkin. Bila perlu, untuk tahun 2014 pun harus dilelang di 2013, sehingga bisa dieksekusi. Dan juga satu, harus ada yang namanya multi-years program di masing-masing kementerian yang tentunya itu harus diberikan kewenangan dengan angka-angka yang jelas. Karena multi-years program ini kan sekarang ini seolah-olah sebetulnya diharamkan oleh Kementerian Keuangan ataupun oleh aturan-aturan yang kita buat di DPR. Demikian Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia, Ade Sudrajat. Saya Wendy Lim.